Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tanggal 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah, kita bisa berkumpul di masjid ini, Masjid Al-Furqan Sumbyuh Banyumas, untuk membaca Kitabul Fitan dari Sahih Al-Bukhari. Kitab yang akan kita baca ini telah dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah, sehingga yang kita baca kitab syarah beliau, bisa dijumpai di beberapa toko buku insyaallah taala. Judul kitab ini adalah Syarah Kitabul Fitan, Syarhu Kitabil Fitan min Sahih Al-Bukhari, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kitab yang sebetulnya merupakan transkrip dari rekaman ceramah beliau dari 3 kaset yang beredar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah pelajaran dari kitab beliau ini hafizahullah ta'ala. Faqala fadilatul syekh hafizahullah ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fitan, ini dinukil langsung dari kitab Sahih Al-Bukhari, sehingga kalau bisa kita tambahkan di sini, qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Ini matan kandungan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala: wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan. Bab yang menjelaskan tentang firman Allah, atau bab penjelasan tentang firman Allah dalam surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan, jagalah diri kalian. dari fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan. Di mana fitnah ini tidak khusus menimpa orang zalim saja. Artinya yang terkena fitnah ini bukan hanya orang zalim, tapi orang yang baik pun bisa terkena fitnah. Umum sifatnya. وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ. Wawu di sini wawu ataf. Jadi kalau menurut kaidah nahwu, namanya ataf ngikut yang sebelumnya. Sehingga kalimat yang disebutkan setelah wawu itu juga mengikuti kalimat sebelumnya. Babu ma ja'a fi qawlillahi ta'ala wa fi ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan. Seperti itu kurang lebih secara ringkas. Sehingga ma di sini jangan sampai diartikan sebagai nafiyah, peniadaan. Artinya bagaimana? Artinya berarti di sini bab yang menjelaskan tentang firman Allah dalam surat Al-Anfal yang tadi kita baca, dan juga penjelasan tentang Nabi di mana beliau pernah memperingatkan sahabatnya dari berbagai macam fitnah. Artinya Nabi pernah memperingatkan fitnah-fitnah dengan berbagai macam fitnah itu kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat beliau kala itu. Jadi kalau dipahami kebalikannya berarti tidak pernah Nabi memperingatkan umatnya. Ini pemahaman yang tidak tepat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dari mana kita tahu? Tentu dari isi kandungan hadis-hadis yang terdapat dalam bab ini. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sahabatnya, bahkan memerintahkan sahabatnya, sahabat-sahabat beliau, untuk berlindung dari berbagai macam fitnah. Maka di sini bab ma ja'a fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ. Nyebab yang menjelaskan tentang firman Allah dalam surat Al-Anfal, jagalah dirimu dari fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Serta penjelasan tentang Nabi yang pernah memperingatkan sahabatnya dari berbagai macam fitnah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam kalimat yang terakhir yuhadziru minal fitan. Kalimat atau kata yuhadziru berasal dari kata hadzara yuhadziru tahdhiran. Mungkin kita pernah mendengar istilah tahdhir. Tahdhir ini peringatan. Kayuhadzir itu memperingatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali dua kali memperingatkan umatnya dari fitnah-fitnah ini. Fitnah ya pakai F. Nah, ada beberapa logat F-nya ini diganti dengan P. Nah, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dibaca dengan F ya. Fitnah. Fa'ala kulihan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat ini dari fitnah. Kemudian apa itu fitnah? Kalau menengok dari ayat yang tadi kita baca, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan fitnah itu artinya ikhtibar wa mihnah. Ikhtibar wa mihnah. ujian dan cobaan. Dikatakan dalam kitab Lisanul Arab, dinukilkan dari pakar bahasa Arab, al-fitan itu jamak dari fitnah. Jadi dalam judul Kitabul Fitan, fa ta nun, tambahi alif lam di depannya. Kata al-fitan itu bentuk jamak dari fitnah. Satunya fitnah namanya. Artinya ibtila, wamtihan, wakhtibar. Sama dengan penjelasan al-imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Namanya fitnah itu ujian, cobaan. Ini kita menengok dari asal muasal bahasanya. Nah, fitnah itu kita tahu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang kadang salah paham. Nah, kita kembali kepada duduk perkaranya. Kata fitnah ini kan berasal dari bahasa Arab. Maka para ulama bahasa Arab, para pakar bahasa Arab menjelaskan fitnah itu artinya ujian atau cobaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang beredar di negeri kita, kadang diartikan dengan siksaan. Dengan siksaan. Nah, coba, diuji, kadang disiksa. Nah, dan sebagainya. Di antara fungsinya disebutkan, ini untuk memisahkan yang baik dengan yang buruk. Nah, diambil dari asal kata tersebut, dalam bahasa Arab ada istilah kalimat fatantul fiddata wadh-dhahaba idza adabtuhuma bin-nar. Ini sebuah kalimat yang menggambarkan fitnah itu. Artinya, saya uji perak dan emas dan aku bakar keduanya dengan api. Litumayyizar radi'a minal jayyid, agar yang baik terpisah dari yang jelek. Nah, emas yang tidak semata-mata atau tidak langsung jadi perhiasan, tidak langsung jadi batangan itu kan diambil dari alam, kadang dari sungai. Dari sungai masih campur dengan apa? Kotoran. Ada yang diambil dari tempat lain, kemudian disebut dibakar agar yang kotor misah, yang baik, yang bersih itu nanti yang dijadikan perhiasan atau yang dicetak. Nah, ini sama fungsinya dengan fitnah. Fitnah, ujian, cobaan itu bisa menjadi penyaring mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jujur dalam keimanannya dan mana yang tidak jujur dalam keimanannya. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat-ayat yang pertama disebutkan Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Ini di sini ada kata فَتَنَّ, يُفْتَنُونَ. Kandungan hurufnya sama dengan fitnah tadi. Ada fa, ada ta, ada nun. Allah berfirman alif lam mim dalam ayat yang pertama, Allah yang mengetahui maknanya. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira, an yutraku, dibiarkan begitu saja, an yakulu amanna, untuk mengatakan kami beriman atau saya beriman. Wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Ini apa? Pasti ada ujian bagi orang-orang yang menyatakan diri berislam atau beriman. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Dan sungguh Allah Maha mengetahui mana orang-orang yang benar, yang jujur, yang baik, dan mana orang-orang yang berdusta, tidak jujur dalam keimanannya. Ini gambaran fitnah menunjukkan bahwasanya fungsi dari fitnah itu untuk menyaring, mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dalam keadaan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, fitnah artinya apa tadi berarti? Ujian, cobaan, atau kadang diartikan dengan siksaan. Kemudian fatnu, ada kata al-fatnu, itu artinya al-ihraq. Ada namanya sorof ya, perubahan. Namanya fatnu itu adalah pembakaran. Jadi kalau ada fitnah, biasanya ada sesuatu yang terbakar atau dibakar. Seorang diuji, dadanya terkadang panas atau harus menahan diri agar tidak marah. Nah di situ ada luapan-luapan emosi. Kan di sini, sekali lagi, ketika seorang diuji, sikap yang dikedepankan adalah sikap sabar dan ihtisab. Sabar itu menahan diri dari emosi yang meluap. Kemudian ihtisab itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan sabar yang ia lakukan mendapatkan pahala tanpa batas. Dari sisi bentuknya, di fitnah itu bermacam-macam. Disebutkan pula dalam Lisanul Arab, dinukilkan dari Ibnul A'rabi, salah seorang pakar bahasa pula, ya. Dikatakan bahwasanya al-fitnah al-ikhtibar. Fitnah itu bisa diartikan dengan ujian. Wal-fitnah al-mihnah, fitnah itu bisa diartikan dengan cobaan. Fitnah al-mal, fitnah itu juga berupa harta. Harta yang dimiliki oleh manusia itu bisa menjadi ujian bagi yang memilikinya. Apakah dengan harta yang dimilikinya itu dia bersyukur ataukah tidak? Semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau jangan-jangan semakin jauh, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu al aulad, fitnah ini juga bisa berupa anak-anak. Ini semua bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an. Fitnah anak-anak yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan kepada orang tua, itu juga ujian bagi orang tuanya. Wal fitnatu al-kufr, fitnah itu juga kadang berbentuk kekafiran. Wal fitnatu yang keenam, ikhtilafun nas bil ara. Kadang bentuk fitnahnya itu berupa perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, atau satu dengan banyak orang, dan seterusnya. Ada beda pendapat, akhirnya timbul fitnah. Wal fitnatul al-ihraq bin nar, fitnah juga bisa berupa membakar sesuatu dengan api, dan seterusnya, dari berbagai macam gambaran fitnah. Nah, kalau fitnahnya berupa perbedaan pendapat atau perselisihan, maka Nabi SAW telah memberikan solusi dalam hadis Lirbat bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, menggambarkan kalian akan melihat banyak perselisihan dan pertentangan. Maka nasihat Rasul apa? Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, kata Rasulullah. Ajaran beliau kita pegang secara murni dan konsekuen. Ketika menghadapi fitnah, kembali lagi kepada ajaran Rasul, bagaimana, apa yang diperselisihkan. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar sunnah Rasul atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, dan berpegang pula dengan ajaran atau sunnah sahabat-sahabat Rasul Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini, disebutkan satu hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ta'awadhu billahi min adabin nar. Dari sahabat Zaid bin Thabit, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'awadhu billahi min adabin nar. Berlindunglah kalian dari siksa api neraka. Qalu, maka mereka para sahabat mengatakan, na'udzu billahi min adzabin nar. Kami berlindung dari siksa api neraka. Faqala, maka Rasul kembali bersabda memerintahkan sahabatnya, ta'awadhu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Dari siksa kubur. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Maka para sahabat pun sekonyong-konyong menyambut perintah Rasul dengan berdoa, na'udzu billah, kami berlindung kepada Allah min adzabil qabr, dari siksa kubur. Qala, kemudian Rasul bersabda, ta'awadhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ini yang menjadi sorotan kita berkaitan dengan fitnah. Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berlindung dari fitan. Tidak hanya satu fitnah, tapi berbagai macam fitnah. Berbagai macam itu lebih dari berapa? Dua. Karena jamak itu dalam bahasa Arab lebih dari dua, tiga, empat, dan seterusnya. Banyak. Ya. Maka di sini, ta'awadhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Kata Rasul kepada sahabatnya, berlindunglah kalian kepada Allah dari berbagai macam fitnah yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Fitnah yang tampak dan yang tidak tampak. Kadang kita tahu, oh ini fitnah. Ada yang kadang kita tidak mengetahui itu adalah sebuah fitnah. Maka kita serahkan perlindungan kepada Allah. Kita minta perlindungan kepadanya. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai macam fitnah yang tampak jelas itu sebagai fitnah atau samar. Kita berlindung dari segala macam fitnah. Kemudian para sahabat pun mengatakan, qalu na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Maka para sahabat pun berdoa kepada Allah, ya Allah, kami berlindung dari berbagai macam fitnah yang tampak dan yang tidak tampak. Qala, Rasul masih memerintahkan sahabatnya, ta'awadhu billahi min fitnatid dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Sebagai tanda-tanda besar bahwasanya kiamat sebentar lagi tiba. Maka para sahabat pun mengatakan na'udzubillahi, atau qalu na'udzubillahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Ini bimbingan Rasul kepada sahabatnya tetap berlaku kepada umat beliau sampai akhir zaman, dan kita pun boleh menerapkan doa-doa yang tadi diucapkan oleh para sahabat, berlindung dari adab api neraka, dari siksa api neraka, berlindung dari siksa kubur, berlindung dari fitnah-fitnah yang tampak ataupun yang tidak tampak dalam kehidupan ini ataupun setelah kematian, dan fitnah dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Maka sebagai penutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita seluruhnya dari berbagai macam fitnah, dan terkhusus di bulan Ramadan ini Allah jaga kita pula dari fitnah-fitnah yang bisa merusak puasa kita, sehingga kita bisa menyempurnakan puasa Ramadan satu bulan penuh sehingga mencapai ampunan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.